Ahsanta. Fadal. Gak kedengaran ya? Terlalu kecil suaranya, volumenya besarin. Yang suaranya keras, keras lantang. Hodal, yang keras tapi. Nah, ahsan. Baik, kita lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an Abdullah ibn Sallam radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يا أيها الناس أفسح الشلام وسيل الأرحام وأدعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام أخرجه الترمذي وصححه. Dari Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkanlah salam, wasilul arham, dan sambunglah tali persaudaraan. Itu lakukanlah silaturahmi. Wa at'imut ta'am, dan berikanlah makan, yaitu kepada fuqara dan masakin. Wa sallu billaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari. Wan nasu niyam, ketika manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, maka niscaya kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat, yaitu masuk ke dalam surga tanpa didahului dengan azab atau siksa, langsung masuk surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dan beliau mensahihkan hadis ini. Nah, demikian pula Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mensahihkan hadis ini. Demikian pula Asy-Syarih Asy-Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala juga mensahihkan hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat beberapa perangai dan akhlak serta sifat-sifat yang terpuji, yang apabila sifat-sifat ini ada pada seorang hamba, maka dia akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan selamat, itu tanpa mengalami siksa terlebih dahulu. Qala Asy-Syaikh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, ma yu'khadhu minal hadith, faidah yang bisa diambil dari hadith di atas. Fil hadithi manaqibu hamidatun wa syama'ilu rafi'atun. Di dalam hadis ini terdapat perangai-perangai yang terpuji dan sifat-sifat yang luhur, akhlak-akhlak yang terpuji. Manittasafa biha dakhalal jannata bisalam. Yang barang siapa bersifat atau berhias dengan sifat-sifat ini, dakhalal jannata bisalam, dia akan masuk surga dengan selamat tanpa mengalami azab terlebih dahulu. Apa saja amalan-amalan atau sifat-sifat, akhlak-akhlak yang jika seseorang bersifat dan berhias dengannya, dia akan masuk surga dengan selamat? Yang pertama, ifsya'us salam bainal muslimin biqaulihi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah menyebarkan salam di antara kaum muslimin dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkapnya, minimalnya assalamualaikum. Nah, wal jawabu mithluh, dan menjawab salam semisal dengan salam yang diucapkan oleh orang yang mengucapkan salam. Jika dia mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika dia mengatakan assalamualaikum, maka jawab waalaikumsalam minimalnya. Dan lebih afdol jika dia menjawab dengan yang lebih baik, dia menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal bada'atu bihi sunnah, dan memulai salam hukumnya adalah sunnah. Waradduhu fardun, sedangkan menjawab salam hukumnya wajib. Wa hadzanil hukmani fil badi'i warraddi 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan dua hukum ini yaitu hukum memulai salam dan hukum menjawab salam, bahwasannya memulai salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib. Ini dilakukan kepada orang yang antum kenali, atau orang yang tidak antum kenali. Jadi ifsya'us salam, menyebarkan salam itu kepada orang yang dikenal dan juga kepada orang yang tidak dikenal. Ifsya'us salam, sebarkan salam. Dan tentang salam sudah kita bahas dalam hadis-hadis sebelumnya ya. Nah, di antaranya hadis yang pertama dari Kitabul Jami' tentang hak-hak seorang muslim. Di antaranya apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, maka ucapkan salam kepadanya. Nah, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan ifsya'us salam, menyebarkan salam dengan dukhulul jannah, dengan masuk ke dalam surga, dalam hadis yang lain. Yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wala tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak masuk jannah sampai kalian beriman. Dan kalian tidak beriman sampai kalian saling menyayangi, saling mencintai. Maukah aku beritahu kepada kalian terhadap sesuatu yang bila kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai, saling menyayangi. Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ifsyaus salam. Dan tentunya Ahlus Sunnati wal Jamaah ya, adalah yang terdepan ya, dalam mengamalkan hadis ini ya. Seyogianya, semestinya salafiyun ya, mereka terdepan dalam mengamalkan hadis ini ya, yaitu ifsyaus salam, menyebarkan salam akan dapat menyebabkan na'am at-tahabub ya, sikap saling mencintai, sikap saling menyayangi ya. Dan sikap saling mencintai dan saling menyayangi sesama muslim ini tanda keislaman dan keimanannya nah. Dan keimanan adalah na'am sebab seseorang masuk ke dalam jannah. Dan juga di sana banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan tentang perintah untuk ifsyaus salam, menyebarkan salam. Dan sudah seyogianya bagi kita untuk mengamalkan hadis ini dengan baik. Ya. Menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Nah. Walaupun mungkin kadang karena kejahilan sebagian kaum muslimin ya, mereka ketika disalami tidak menjawab. Nah. Atau sekedar nah, senyum atau yang semisalnya nah. Namun apa yang kita temui seperti ini ya, atau yang kita alami seperti ini, jangan menghalangi kita dari nah, menyebarkan salam ya. Karena sudah pernah sekali gak dijawab, akhirnya gak salam ya. Ah bosan salam sama si fulan gak pernah dijawab nah, misalkan, atau pernah gak dijawab nah, atau yang semisalnya ya, bisa jadi dia gak menjawab karena kita salamnya pelan, lirih ya, kalah sama suara motor kita misalkan, atau beri udur-udur yang lain sehingga dia enggak menjawab salam kita, atau dia ketika kita salam dia sedang memikirkan apa ya. Beri udur-udur nah, kepada saudara kita dan doakan saudara kita untuk mendapat hidayah nah. Namun keadaan seperti ini jangan menghalangi kita dari menyebarkan salam. Terus sebarkan salam kepada kaum muslimin, ajari mereka untuk ifsyaus salam, menyebarkan salam. Mungkin kita gak bisa mengajari mereka nah, dengan cara seperti ini. Duduk di majelis kita ngajar ceramah ya. Atau kita datang ke rumah mereka baca kitab nah. Atau datang ke rumah mereka memberi nasihat, mungkin berat ya. Nah. Tetapi dengan kita mengucapkan salam ya, dan menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, ini merupakan Nah, ta'lim, pengajaran ya, kepada mereka. Oh, ternyata ahlus sunnah ya, salafiyun seperti ini ya. Dikit-dikit salam, dikit-dikit salam ya. Sebentar-sebentar salam, baru ketemu salam lagi, baru ketemu salam lagi ya. Ternyata seperti ini ya. Karena memang demikianlah yang disunnahkan ya, untuk kita ifsya'us salam, menyebarkan salam ya. Dan di dalam salam itu sendiri terdapat doa ya. Doa keselamatan. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh ya. Doa agar diberi rahmat, diberi barokah ya. Nah, keselamatan, rahmat, barokah dan seterusnya. Maka jangan sampai kita terluput dari doa yang mulia ini. Nah, mudah-mudahan dari sekian salam yang kita lakukan dalam sehari ya, ada beberapa salam yang pas kita ucapkan adalah tepat di waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu dikabulkannya doa ya, sehingga orang yang kita salami dia mendapatkan keselamatan, mendapatkan rahmat, mendapatkan barokah. Maka jangan menganggap sepele masalah salam. Ya. Syaus salam, sebarkan salam. Nah. Demikian pula ketika nah, menelpon misalkan ya. Nah, tidak hanya ketika bertemu di jalan, nah, atau di mana ya, dengan kaum muslimin, tetapi ketika antum menelpon, menghubungi saudara antum via telepon. Nah, ya, maka yang mengucapkan salam yang mana? Hah? Yang menelpon. Yang menelpon dia mengucapkan salam ya. Assalamualaikum ya. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab oleh orang yang menerima telpon nah. Dan juga boleh orang yang ditelpon ya, mengucapkan salam lebih dulu. Nah, berdasarkan hadis disyariatkannya, disunnahkannya untuk ifsya'us salam. Nah, sebagaimana yang afdol adalah orang yang lewat salam kepada orang yang sedang duduk ya. Namun boleh orang yang duduk atau yang sedang diam salam kepada orang yang lewat. Sebagaimana yang semestinya seorang yang lebih muda ya, salam kepada orang yang lebih tua. Nah, namun boleh seorang yang lebih tua salam duluan kepada orang yang lebih muda daripada dia. Nah, dan demikian seterusnya. Nah, al-muhim semua berlomba-lomba untuk menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ifsya'us salam, menyebarkan salam. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua. Silaturrahim, melakukan silah ya, menyambung tali hubungan kekerabatan. Nah, silaturahim, menyambung tali rahim, itu tali hubungan kekerabatan. Wahia rahim di sini, yaitu kerabat di sini adalah al-qarabatu minal usul wal furu' wal hawashi al-qurba wal bu'da kullun bihasabih. Menyambung tali kekerabatan, baik al-qarabah kekerabatan minal usul, kekerabatan yang usul ya, dari kerabat yang usul, yang pokok ya. Itu seperti ayah, kakek, ibu, nenek, dan ke atas. Ini usul. Nah. Wal furu' atau kekerabatan yang furu'. Nah. Cabang. Seperti anak. Anak laki-laki, anak perempuan. Ya. Cucu. Cucu laki-laki, cucu perempuan. Nah. Dan seterusnya. Nah. Ke bawah, nah, walaupun jauh. Nah. Wal hawashi atau kerabat yang hawashi. Nah. Hawashi siapa contohnya? Saudara, ya. Baik saudara laki-laki ya. Atau saudara perempuan, nah. Dan anak-anak mereka. Anak-anak mereka, keponakan, nah ini hawashi, saudara, keponakan dan terus ke bawah. Nah, wal a'mam demikian pula paman, ya, bibi, ya, dan seterusnya. Nah, demikian pula anak-anak mereka, anak-anaknya paman, anak-anaknya bibi, termasuk na'am qarabah. Kerabat, nah. Walaupun bukan mahram, ya, tapi masih dikatakan qarabah, kerabat. Kullun nah. Bihasabihi, semuanya sesuai dengan nah, keadaannya. Al-qurba wal-bu'da, baik yang dekat atau yang jauh, kerabat yang dekat atau kerabat yang jauh. Kullun bihasabihi, semuanya masing-masing sesuai dengan nah, kekuatan kekerabatan itu sendiri. Ya, semakin dekat kekerabatan, tentunya semakin besar haknya ya, untuk disambung tali kekerabatannya. Nah, dan yang namanya menyambung, ya, berarti apa? Sebelumnya putus. Nah, ini namanya menyambung, putus. Baru disambung. Nah. Kalau seandaikan ya, saudara kita berbuat baik kepada kita, kemudian kita balas nah, kebaikan tersebut ya. Maka ini apa? Membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, ini membalas kebaikan dengan kebaikan. Adapun silaturahim, ini menyambung tali kekerabatan yang sudah terputus. Nah. Sehingga kita jangan menunggu saudara kita menghubungi kita. Ya. Kita yang menghubungi. Kita yang memulai, kita yang menyambung. Ya, tentunya yang menyambung ini yang mendapatkan pahala silaturahim. Nah. Dan silaturahim menyambung tali kekerabatan bisa dengan perbuatan kebaikan kepada mereka, yaitu berbuat baik kepada mereka dengan ucapan misalkan, atau dengan perbuatan membantu mereka, atau dengan harta kita, kita bantu. Nah, dan seterusnya dari berbagai macam bentuk naam silaturahim. Jadi silaturahim tidak hanya sekedar datang ke rumahnya ziarah, bukan. Bisa dengan telepon, dengan ucapan yang baik, dengan bantuan, pertolongan, perbuatan baik kepadanya, atau memberi sedekah kepadanya, dan seterusnya dari berbagai macam perbuatan baik. Dan di sana banyak keutamaan-keutamaan silaturahim. Sebagiannya sudah kita baca hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ada di awal bab apa? Hadis tentang silaturahim. Hadis ke berapa? Hadis yang 17. Bab babul bir wassilah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka lakukanlah silaturahim. Sambunglah tali kekerabatan yang telah terputus. Ini diantara keutamaan silaturahim. Menjadi sebab diluaskannya rizki dan menjadi sebab dipanjangkannya umur. Terus bagaimana, kan rizki sudah ditentukan, kemudian umur juga sudah ditentukan. Bagaimana menjawabnya? Taib. Betul bahwasanya rizki telah ditentukan dan umur telah ditentukan. Akan tetapi, tidak boleh seseorang berdalil, beralasan bahwasanya rizki telah ditentukan kemudian dia tidak mau bekerja. Kenapa kamu gak kerja? Kan sudah ditentukan rizki. Diam aja di rumah. Kalau ada rezeki ya datang. Ini apa? Ini keliru. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat. I'malu. Berbuatlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah. Jangan berdalil dengan takdir untuk kemalasan. Demikian pula umur telah ditentukan, tapi bukan berarti seseorang sengaja cari penyakit supaya umurnya cepat selesai misalkan. Enggak boleh. Atau sengaja mau bunuh diri, saya mau loncat nih dari gunung, dari loteng. Kalau umur saya masih ada ya saya enggak akan mati nih, enggak bisa beralasan seperti itu, kita enggak tahu rezeki kita seberapa dan kita enggak tahu umur kita sampai kapan. Sedangkan Allah memerintahkan kita untuk berusaha berupaya melakukan ikhtiar. Maka di antara sebab yang meluaskan rezeki adalah silaturahim. Dan juga di antara sebab yang memanjangkan umur adalah silaturahim. Maka lakukan. Allah yang menakdirkan sebab-sebab ini. Dan Allah yang menakdirkan akibat-akibatnya. Kemudian kita lanjut. Faqad asna Allah Ta'ala 'ala man wasalaha biqauliha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang yang menyambung tali kekerabatan. Biqauliha. Oh, di sini biqauliha. Cetakan lain? Bukan biqaulihi. Hah? Cetakan lain biqaulihi. Ahsan. Ini keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji orang yang menyambung tali kekerabatan biqaulihi dengan firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusul. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu menyambung tali kekerabatan. Atau sebelumnya ya. Tentang ciri-ciri orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Itu akan mendapatkan jannah. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Yaitu orang-orang yang mereka menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak melanggar perjanjian tersebut yang telah teguh. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal. Dan orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka takut kepada hisab yang jelek. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mencari wajah Allah. Sabarnya ikhlas karena mencari wajah Allah. Wa qamus shalah, dan mereka menegakkan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah, dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbaddar. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan uqbaddar, tempat kesudahan yang baik. Mereka itu yang akan mendapatkan jannah. Di antara sifat orang seperti ini, atau sifat orang yang akan mendapatkan uqbaddar, adalah alladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal. Orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Orang yang melakukan silaturahim, menyambung tali kekerabatan yang telah terputus. Ini pujian Allah kepada orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa dhammal qati'ina wa tawa'adahum. Dan Allah mencela orang-orang yang memutus tali hubungan kekerabatan. Wa tawa'adahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka. Faqal, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun." Orang-orang yang melanggar perjanjian mereka kepada Allah, merusak perjanjian mereka kepada Allah setelah mereka ikrarkan dengan teguh, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Hadza huwa syahid. Dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Ulaika, mereka itu adalah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd. Allah sebutkan dalam surah Ar-Ra'd, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Nah, kalau tadi ulaika humul khasirun, kalau di sini ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang merusak perjanjian mereka kepada Allah setelah diikrarkan dengan teguh, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka berbuat kerusakan di atas muka bumi, ulaik, mereka itu adalah orang-orang yang akan mendapatkan laknat, walahum su'uddar, dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, tempat tinggal yang buruk. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'. Allah yang meluaskan rezeki bagi orang yang Allah kehendaki, bagi orang yang Allah inginkan, dan mereka gembira dengan kehidupan dunia ini, padahal tidaklah kehidupan dunia ini bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya sedikit. Kehidupan dunia ini sedikit. Wan-nususu fi dzalika katsiratun jiddan, dan nas-nas tentang masalah ini, pujian Allah kepada orang yang menyambung tali hubungan kekerabatan dan celaan Allah kepada orang-orang yang memutus tali hubungan kekerabatan. Nas-nas tentang hal ini dari ayat, dari hadis, katsirah jiddan. Dan banyak sekali. Maka sudah seyogianya kita menghidupkan amalan yang mulia ini, silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Taib. Jadi silaturahim itu adalah dengan kerabat. Kalau berbuat baik sesama muslim, namun kadang istilah silaturahim ini lebih luas. lebih luas di sisi sebagian kaum muslimin. Artinya, nah, ke tetangga saja ya, atau ke orang lain yang bukan kerabat dinamakan silaturahim. Padahal sesungguhnya silaturahim ini adalah menyambung tali kekerabatan, tali hubungan kekerabatan. Sampai-sampai sekedar datang ke rumah teman dinamakan apa? Silaturahim. Mau kemana? Mau silaturahim. Sudah ziarah ke rumah teman. Mungkin dinamakan ini ziarah ya. Kemudian Ahlus Sunnah tentunya terdepan dalam mengamalkan amalan silaturahim ini. Walaupun mungkin keluarga kerabat kita ya, benci kepada kita. Kan biasanya kayak gitu. Kalau ikhwan istrinya sudah pakai cadar misalkan ya. Kerabat keluarganya yang lain sudah enggak suka. Benci. Karena menganggapnya teroris atau radikal atau ekstrim atau yang semisalnya lah. Atau yang menyelisihi umum gitu ya. Mereka ingin yang biasa-biasa saja ya, menurut mereka. Sehingga mereka gak suka, benci ya, kepada saudaranya yang ingin istiqomah di atas agama. Maka ketika mereka benci kepada kita seperti ini, jangan kita malah apa, membalas dengan kebencian. Dekati ya, kita ziarahi, kita transfer ya. Sekian ratus ribu misalkan ya. Atau yang semisalnya kita kirim hadiah, kita dekati, kita sambung. Walaupun mungkin mereka memutuskan hubungan dengan kita karena gak suka istri kita pakai cadar misalkan, atau yang semisalnya. Tapi kita jangan terbawa keawaman kita ya. Jangan terbawa dengan keawaman mereka. Mereka memutuskan, kita juga memutuskan. Jangan. Kita berusaha untuk menyambung. Walaupun mungkin kadang tidak direspon ya, kadang dicuekin dan seterusnya, tapi terus berusaha sambil kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal ya, agar mereka dapat hidayah. Terus kita berusaha ya. Jangan kita pesimis ya. Bisa saja dia bertahun-tahun benci kepada kita ya. Tapi karena selama bertahun-tahun itu pula kita berbuat baik ya, mungkin setelah 10 tahun kemudian dia baru sadar ya. Oh ternyata. Dan ini banyak terjadi ya, dialami mungkin oleh sebagian ikhwah. Yang dulunya masya Allah ya, orang tuanya benci ya, marah kepada anaknya yang mau jadi anak yang soleh ya. Biasanya orang tua kan seneng kalau anaknya jadi anak yang soleh ya. Ini orang tua gak suka anaknya jadi anak yang soleh. Gak suka istrinya, anaknya pakai cadar misalkan, atau yang semisalnya. Di awal-awal dia mengenal din, agama ini, dakwah ini ya, dia menghadapi cobaan dan ujian seperti ini. Tapi terus dia tetap berhubungan, tetap berbuat baik kepada orang tuanya, tetap dia berbakti, dia tunjukkan akhlak, sifat yang terpuji, terus tidak bosan kepada keluarganya, kepada saudaranya, dan seterusnya. Alhamdulillah setelah sekian tahun, baru berbuah hasilnya. sehingga kita tidak boleh putus asa, ya. Nah, bahkan semestinya kita terdepan dalam mengamalkan amalan silaturahim, ya. Terus kita berbuat baik. Kemudian ada 3 poin lagi nih. Atau kita adzan dulu ya. Adzan dulu baru kita lanjut. Betul, al-muadzin ya'adzin. Baik, kita lanjut. Sifat yang ketiga, ats-tsalits, it'amut ta'am, memberi makan. Minal qiyami bin nafaqatil wajibati wal mustahabbati, yaitu melakukan pemberian nafkah, baik nafkah yang hukumnya wajib atau nafkah yang hukumnya sunnah. Ini masuk dalam kategori it'amut ta'am. Wa at'imut ta'ama, dan berikanlah makan. Di antaranya dengan menunaikan pemberian nafkah. Nafkah yang wajib kepada anak istri, atau nafkah yang sunnah. Wa it'amil fuqara, demikian pula memberi makan kepada orang-orang fakir, masuk dalam kategori it'amut ta'am, memberi makan. Wal masakin wal mu'wizin, memberi makan kepada orang-orang miskin, memberi makan kepada orang-orang yang butuh. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surah Al-Insan ayat yang ke-8, wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, dan mereka memberi makan dengan makanan yang mereka cintai. Kepada siapa? Memberi makan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim dan orang-orang yang sedang ditawan. Ini pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang it'amut ta'am, melakukan amalan memberi makan. Memberi makanan dengan makanan yang dicintainya, yang disukainya. Berikan kepada orang-orang miskin, orang-orang fakir, anak-anak yatim, orang-orang yang ditawan. Wa qad ja'a fi shadaqati minal ayati wal atharil katsir, dan telah datang tentang keutamaan sedekah dalam ayat-ayat dan dalam hadis-hadis yang banyak. Nah, di antaranya hadis yang sebelumnya, mana qasad shadaqatun min mal. Sedekah tidak mengurangi harta. Nah, juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Ya, apapun yang kalian infakkan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya. Nah, man dhalladhi yuqridullaha qardan hasana. Nah, siapakah yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas, ya, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan atau membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, ya. Dan ayat-ayat yang lain yang sangat banyak. Nah, demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak dalam masalah ini, ya. Di antaranya, sedekah bisa menghapuskan dosa. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana air bisa mematikan api. Nah, juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya sedekah, ya, atau memberi makan ini sebab, ya, masuk ke dalam jannah. seperti tentang hadis seorang perempuan yang mengemis, ya, yang memiliki dua orang anak kecil, dua bayi. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, datang kepadaku seorang wanita yang miskin. Dia membawa dua bayi perempuannya. Nah. Kemudian mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha meminta, ya, minta makan. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha masuk ke dalam rumah nyari-nyari apa yang mau dikasihkan ini. Nah. Maka dapatlah kurma. Diberikanlah kepada wanita tadi 3 buah kurma. Ngasih kurma 3 biji. Kira-kira kalau zaman sekarang, nah, ini pantas enggak gitu. Ya. Ada orang minta ke kita kasih kurma 1 biji atau 3 biji, ya, kayak penghinaan, ya. Nah. Namun ketika itu Aisyah hanya memiliki itu. Ini menunjukkan bagaimana keadaan ekonomi istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sekarang, masya Allah, di rumah persiapan beras 100 kilo, 25 kilo, ya, di kulkas penuh. Kalau kurang tinggal ke mall, ya, penuhi lagi. Nah, subhanallah. Nah, nyuci tinggal pencet ser, ya. Dan seterusnya. Nah, subhanallah, kemudahan-kemudahan, ya. Namun kadang kita enggak bersyukur. Nah, padahal kita ini orang-orang kaya, ya. Orang-orang yang berkecukupan. Nah, cukup, bagaimana tidak cukup? Ya, punya tempat tinggal, ya, walaupun kontrak, tapi kan punya tempat tinggal, kan? Nah, punya istri, nah, ya, punya anak, punya ini, punya itu, ya, belum lagi barang-barang yang ada di rumah. Subhanallah, kebutuhan hari-hari terpenuhi. Nah, kita ini orang-orang yang berkecukupan, cuman kadang kita enggak bersyukur. Nah, terusnya merasa kurang, terus merasa kurang, kurang, kurang, kurang, ya. Lihat keadaan istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi nih, istri Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjadi istri Nabi. Nah, keadaan di rumahnya ketika ada orang meminta, nah, harus nyari-nyari dulu apa ini yang mau diberikan ini. Nah, dapatlah 3 buah kurma, dikasihkanlah kepada wanita miskinah tadi. Kemudian wanita miskinah ini membagi 3 kurma tadi untuk 2 anaknya dan 1 untuk diri dia. Karena mungkin sangat lapar, ya. 2 anaknya ketika dikasih kurma masing-masing 1 biji, langsung dimakan, langsung habis, ya. Sedangkan si ibu belum memakannya. Baru si ibu mau memasukkan kurma ini ke mulutnya, diminta lagi oleh anaknya yang 2 tadi. Maka si ibu tadi pun, naam, harus rela menahan lapar. Dibelah 2 kurma yang sebenarnya haknya dia. Dibelah 2 kemudian dikasih ke anaknya lagi. Nah, setengah-setengah. Ya subhanallah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha kagum dengan apa yang dilakukan oleh wanita miskinah tadi. Wanita miskin enggak punya apa-apa, tapi bisa memberi. Ya. Nah, bisa memberi makan. Ya. Dan termasuk makna memberi makan adalah kepada anaknya. Nah, kalau suami kepada istrinya, nah, atau kepada anaknya atau yang lainnya, semuanya ini makna memberi makan. Baik nafkah yang wajib atau nafkah yang sunnah. Nah. Wanita ini enggak punya apa-apa, tapi dia bisa memberi. Nah, maka yang namanya memberi, bersedekah, berinfak, tidak harus orang yang punya, tidak harus orang yang kaya baru mau sedekah. Nah, ya. Kadang ada penggalangan dana misalkan. Ya. Kita lihat yang infak ya itu-itu aja. Ya. Yang orang berada memang. Nah. Tapi sebagian juga ada. Ya. Tapi, mungkin masih berat ya, padahal dia mampu ya. Walaupun mungkin dia bukan orang kaya, tapi dia bisa sebenarnya ngasih 10 ribu lah minimal atau berapa gitu, mampu sebenarnya tapi tidak sama sekali, karena mungkin dia berpandangan nah ini khusus orang-orang yang berada aja lah ya. Malah tidak seperti itu ya. Antum kasih nih 10 ribu untuk dana kajian lah. Nah, 10 ribu. Subhanallah, antum ikhlas 10 ribu tadi menjadi sebab antum masuk ke dalam jannah. Sebagaimana tadi wanita tadi hanya satu kurma dia miliki. Dia bagi dua untuk anaknya menjadi sebab dia masuk jannah. Sebagaimana lanjutan hadis ini. Nah, setelah kejadian ini, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi itu ada wanita gini. Diceritakan persis dengan kejadian yang dialaminya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innallaha qad aujabalaha biha aljannah wa a'taqaha minan nar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan surga untuk wanita tadi. Nah, dan Allah telah bebaskan wanita tadi dari neraka. Subhanallah, ya. Satu kurma yang dia belah dua untuk anaknya menjadi sebab dia masuk jannah, selamat dari neraka. Nah. Kalau 10 ribu bisa berapa biji kurma? Hah? Banyak ya. Nah, bisa setengah kilo atau seperempat ya. Mana penjual kurma? Nah, 10 ribu dapat seperempat kilo? Dapat ya. Nah, berapa biji itu banyak. Nah, tahqiran as-sadaqah, jangan meremehkan sedekah ya, walaupun sedikit. Nah, antum berusaha, berlomba-lomba, berupaya. Nah, ya, ini akhi 5.000 lah untuk panitia kajian misalkan ya, atau ini 10.000 untuk dana peduli bencana atau yang semisalnya. Nah, kalau antum ikhlas, subhanallah, menjadi sebab dukhulul jannah, masuk ke dalam jannah. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya. Antum bisa buka kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, tentang keutamaan sedekah ya. Atau kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang semisalnya. Nah, untuk lebih menyemangati lagi. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, solatul lail. Sifat yang keempat adalah solat malam. Wa afdal ma takun akhirahu inda nuzulir rabbi subhanahu ila sama'id dunya bi ijabati da'in wa i'ta'is sa'ilin wal birri bil mahrumin. Dan waktu yang paling afdol untuk sholatul lail, sholat malam ya, atau dalam istilah kita sholat tahajud ya, adalah di akhir malam. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. untuk liijabati da'in, untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, wa i'ta isailin, dan memberi kepada orang-orang yang meminta, wal bir bil mahrumin, dan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang tidak meminta. Ini waktu yang paling afdol untuk sholatul lail, ya, di sepertiga malam yang terakhir. Karena di sepertiga malam terakhir itulah, ya, setiap malamnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan ini wajib untuk kita imani, ya, karena ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala setiap malamnya turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang-orang yang berdoa, memberi kepada orang-orang yang meminta, bahkan yang tidak meminta pun Allah beri kepada mereka. Allah berbuat baik kepada orang-orang yang tidak meminta sekalipun. Dan qiyamul lail atau salatul lail ini akhlak dan sifat na'am as-salihin, orang-orang yang saleh. Ya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-17, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, dan mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di malam hari. Malam hari tidurnya sedikit, karena mereka melakukan qiyamul lail, sholat malam, menghidupkan malam. Wa qala, dan juga Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari, itu untuk sholat, berzikir, berdoa, illa qalila, kecuali sedikit dari malam tersebut, itu sedikit tidurnya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, dan mereka berdoa kepada Rabb mereka, berdoa kepada Allah, khaufan wa tama'a, dengan rasa takut dan penuh harap. Berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waja'a fi sahih Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang dalam sahih Muslim nomor hadis 1163 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus salati ba'dal faridati salatul lail, sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam. Apalagi di setiap malam, ya, ada waktu mustajab. Yang jika seseorang berdoa di waktu tersebut, maka dikabul doanya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili lasa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha ta'ala khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu Allahu iyyahu wa dhalika kullal lailah." Sesungguhnya di malam hari itu ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim ya, bertepatan dengan waktu tersebut dia meminta kepada Allah suatu kebaikan, baik kebaikan dalam urusan dunia atau kebaikan dalam urusan akhirat, kecuali Allah kabulkan, Allah berikan kepadanya. Wa dzalika kullalailah, dan yang seperti ini waktu mustajab setiap malam, kullalailah, yang seperti ini kullalailah setiap malam. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malamnya. Dan ini salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, sifat nuzul, turun ke langit dunia setiap malamnya. Bagaimana turunnya? Kita enggak tahu, jangan dibawa ke sana. Jangan kita membayangkan seperti turunnya raja dari singgasana, jangan. Nah, kita enggak tahu. Sebagaimana kita enggak tahu bagaimana zat Allah, maka demikian pula kita enggak tahu bagaimana sifat-sifat Allah. Nah, akal kita enggak nyampe ke sana. Nah, namun karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Allah turun ke langit dunia, maka kita mengimani Allah turun ke langit dunia. Kita mengimaninya tanpa kita mempertanyakan bagaimana turunnya, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya, tanpa kita menyelewengkan maknanya. Nah, karena sebagian menyelewengkan maknanya, oh artinya turun perintahnya. Nah, bukan, Allahnya turun ke langit dunia setiap malam. Jangan diselewengkan maknanya. Nah, kalau tidak ada penjelasan dari para salaf, ya, para sahabat dan yang lainnya, maka kita mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, diantaranya turun ke langit dunia setiap malamnya. Kita imani tanpa membagaimanakannya, tanpa mempertanyakannya, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyamakan Allah dengan makhluk, ya, dan tanpa menolaknya. Nah, sebagian menolak, oh enggak bisa, Allah punya sifat turun, karena nanti kalau Allah punya sifat turun berarti Allah sama dengan makhluk, sehingga dia menolak, menolak ayat, menolak hadis. Jangan, ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah wal jamaah mengimani sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, tanpa membagaimanakan, tanpa menolak, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluknya. Nah, dan tanpa menyelewengkan maknanya. Nah, kita imani ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut. Di antaranya sifat nuzul, turun ke langit dunia setiap malamnya. Nah, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Nah, ya, sepertiga malam terakhir. Kalau malam diawali dengan terbenamnya matahari, diakhiri dengan terbitnya fajar. Nah, ini malam. Ya, mungkin dibagi tiga ini. Nah, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, fayakul, dan Allah berfirman, man yad'uni fa astajibalahu, barang siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Waman yas'aluni fa'utiyah, barang siapa yang meminta kepadaku, aku berikan, diberi. Waman yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang minta ampun kepadaku, aku ampuni. Nah, ini juga keutamaan besar bagi orang yang berdoa di sepertiga malam terakhir. dan juga melakukan salatul lail, salat malam. Nah, dan di dalam salat itu banyak terdapat doa-doa. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan salatul lail, salat malam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, faidah yang kelima, man qama bihadhil a'malis salihah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan amalan-amalan soleh ini, apa saja tadi? Menyebarkan salam, melakukan silaturahim, memberi makan, kemudian salat malam. Nah, empat amalan yang mulia ini, barang siapa yang melakukan empat amalan yang mulia ini, fa innallaha ta'ala sayuwaffiqahu litarkil manhiyat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepadanya untuk meninggalkan larangan-larangan. Wal qiyam bi sa'ir ta'at, dan Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan seluruh ketaatan, seluruh perintah. Fayadkhulul jannah saliman min adzabillahi ta'ala, sehingga dia masuk jannah nam dengan selamat, masuk jannah dengan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maknanya. Orang yang melakukan empat amalan ini, Allah akan berikan taufik. Allah berikan taufik untuk dia melakukan kewajiban dan meninggalkan yang diharamkan atau yang dilarang, sehingga dia akan masuk jannah bisalam dengan selamat tanpa merasakan azab atau siksa. Nah, selesai dari penjelasan hadis ini. Naam, hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Baik, na'tadzir 'alal italah, mohon maaf atas panjangnya waktu. Naam, dan mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadlu.